كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke tafsir surah Al-Maidah dan dikatakan bahwa surah Al-Maidah ini adalah surah yang terakhir turun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya banyak perkara halal dan perkara haram. Yang kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika ada seorang datang kepada beliau dan mengatakan, "Wahai Ibnu Mas'ud, hendaknya engkau berpesan kepadaku dengan satu pesan." Maka Ibnu Mas'ud pun mengatakan, kalau engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala memanggil, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "far'ihi sam'ak," maka hendaknya engkau mempersiapkan pendengaranmu apa gerangannya akan diberitakan setelahnya. Karena setiap Allah memanggil, "Ya ayyuhalladzina amanu," apakah itu perintah yang akan Allah perintahkan atau larangan yang Allah akan larang? Jadi begitu Allah memanggil, wahai orang-orang yang beriman, imma perintah setelahnya, wa imma larangan. Masya Allah. Maka semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama iman. Siapa yang ngaku beriman, maka dia yang dipanggil, laki atau perempuan, orang Arab dia atau orang non-Arab. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kita dipanggil dengan nama iman. Aufu bil'uqud. Aufu bil'uqud, hendaknya kalian menunaikan perjanjian. Perjanjian kita ini banyak. Uqud, ikatan, akad. Akad kita, janji kita, yang pertama dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan para ahli tafsir bahwa uqud ini banyak. Uqud, perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala untuk kita menghambakan diri kepadanya, mengesakannya, mentauhidkannya tanpa mempersekutukannya dengan satu apapun. Ini perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita penuhi dan tidak boleh kita kurang-kurangi dan tidak boleh kita menyelisihi. Itu perjanjian pertama. Kemudian yang kedua, janji kita untuk mengikuti Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam, menjalankan syariat beliau, menghidupkan sunnah beliau, mencontohi beliau alaihi salatu wassalam dalam semua aspek kehidupan kita. Karena Allah telah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kalian contoh yang terbaik. Contoh yang terbaik dalam berkeyakinan, contoh yang terbaik dalam beribadah. Jadi, contoh yang terbaik dalam bermuamalah. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Seperti ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang paling baik untuk keluarganya. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang paling bagus terhadap keluarganya. Membinanya, membimbingnya, mengingatkannya, mengajarinya, melindunginya. Kasih sayang. Wa ana khairukum, dan akulah yang terbaik di antara kalian terhadap keluarga saya. Semua ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan kita untuk mengikuti beliau. Baik. Dan tidak berlebihan seperti ketika ada 3 orang sahabat datang ke rumah Rasulullah dan menanyakan tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disampaikanlah ibadah Rasulullah. 3 sahabat ini mengatakan, baik, setelah menganggap bahwa ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak sederhana, bahkan mungkin dianggap kurang, ka'annahum taqalluha, menganggapnya kurang atau sederhana. Maka satu di antara mereka mengatakan, amma ana, baik, adapun saya, baik, fa'usalli wa la arqud, maka aku akan salat malam sepanjang malam, setiap malamnya, dan aku akan tidak tidur malam. Dan satunya pun mengatakan, wa amma ana fa asumud dahr, saya akan berpuasa terus menerus. Satunya lagi mengatakan, wa amma ana fala atazawwajun nisa, aku tidak akan menikah, aku akan memfokuskan hidupku untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, masuk laporan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang 3 ucapan sahabatnya ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum taquluna kadza wa kadza, kaliankah ini yang mengatakan demikian dan demikian? Qalu na'am ya Rasulullah. Dan tentu kita berharap dan beranggapan baik terhadap para sahabat bahwa mereka adalah sebaik-baik umat dan mereka tidak menginginkan kecuali kebaikan. Tapi diinginkan oleh Rasulullah SAW bahwa mereka harus diluruskan. Kata Rasulullah SAW, amma ana. Kata Rasulullah SAW, inni atqakum lillahi wa akhsyakum lahu. Akulah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walakinni anamu wa arqud. Akan tetapi aku, ya sholat malam, ya tidur juga. Tidak sepanjang malam aku melakukan sholat. Barakallahu fiik. Sholat malam. Kemudian, wa asumu wa uftir, aku juga berpuasa. Terkadang juga tidak. Dari puasa-puasa sunnah. Tidak setiap hari puasa sunnah Rasulullah. Tapi beliau banyak puasa. Wa ana atazawwajun nisa, dan aku pun menikahi perempuan-perempuan, bahkan banyak istri beliau. Kemudian beliau mengatakan, faman ragiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci terhadap ajaranku, sunnahku, metode beragamaku, falaysa minni, maka bukan dari golonganku. Baik, kita diperintahkan bukan untuk, barakallahu fikum, menyiksa diri, la. Agama ini mudah sangat, dan demikianlah yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak sekali keringanan ketika kita tidak mampu untuk melakukannya. Kita diperintahkan tayamum ketika kita tidak mampu memakai air. Kita diperintahkan duduk untuk melakukan salat ketika kita tidak mampu untuk berdiri. Kita diperintahkan untuk berbuka di bulan Ramadan ketika kita tidak mampu untuk berpuasa dan diganti di hari-hari yang lain. Subhanallah. Anda tidak diwajibkan melakukan ibadah haji ketika Anda tidak mampu, dan seterusnya. Banyak sekali kemudahan-kemudahan dalam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Baik. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala aufu bil uqudi, ini sama seperti fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sekuat kemampuan kalian. Kalau tidak mampu ya ikhlas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa kecuali yang mampu untuk dia pikul. Uqud terhadap Rasul, demikian juga uqud perjanjian kita untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita, menghormati dan memuliakan mereka. Ini juga harus kita tunaikan, tidak boleh kita kurang-kurangi. Taib, apalagi kita batalkan. La haula wala quwata illa billah. Taib. Ada janji kita. Uqud atau dalam bahasa lain uhud, ahd, janji bahwa kita akan melakukan birrul walidain, membahagiakan dan memuliakan kedua orang tua, termasuk akad yang harus kita tunaikan. Baik. Menghormati dan memuliakannya. Mendoakannya senantiasa setelah meninggalnya. Berbuat baik untuknya. Demikian juga uqud sesama manusia yang lainnya, sesama kaum muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Untuk saling membela, saling memuliakan, menghormati. Dan uqud untuk semuanya dalam bermuamalah, jual beli, sewa menyewa, barakallahu fikum, utang piutang harus ditunaikan semuanya. Jangan dibatalkan dan jangan dikurang-kurangi. Al-wafa mesti ada. Al-wafa pemenuhan. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Tunaikanlah hak-hak, tunaikanlah barakallahu fikum perjanjian, akad-akad. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum. Dihalalkan untuk kalian bahimatul an'am, binatang-binatang ternak. Baik. Untuk kalian sembelih, untuk kalian makan dagingnya, manfaatkan apa yang ada padanya dari kulit, bulu, tanduk, tulang belulang. Silakan manfaatkan. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum, kecuali apa-apa yang telah disampaikan kepada kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, hurrimat alaikumul maytatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla lighairillahi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab' illa ma dhakaytum wa ma dubiha 'alan nusub. Baik. Ini jenis-jenis binatang yang kondisi seperti ini tidak boleh dan tidak halal untuk kita makan. Baik. Mati binatang, tapi mati. Mati karena ditanduk, mati karena terjatuh, mati karena tercekik, mati karena kepukul. Baik. Mati karena diterkam binatang buas, kecuali yang masih sempat untuk kita sembelih. Masih sempat untuk kita sembelih. Kambing jatuh dari ketinggian, jatuh dari tebing misalnya. Tapi mungkin patah. Bagaimana? Masih bergerak, masih hidup, masih ada ruhum mustaqir. Masih ada ruh dalam jasadnya. Kemudian kita sembelih. Atau ada ayam mungkin ketabrak. Tapi masih dia hidup, kita sembelih. Ketabrak mobil atau dan yang lainnya. Subhanallah. Diterkam harimau masih hidup, maka boleh kita makan. Tapi kalau mati tanpa proses penyembelihan yang syar'i, maka halal hukum, maka haram hukumnya. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum, kecuali apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang yang mana yang diharamkan. Ghairu muhillis saidi wa antum hurum, demikian juga kalian tidak dihalalkan untuk berburu-buruan dalam keadaan kalian memakai pakaian ihram, ihram untuk haji dan umrah. Baik. Kalau orang melakukan haji dan umrah memakai pakaian ihram, dimanapun dia berada, dia tidak boleh berburu-buruan binatang darat. Kalau berburu binatang air, maka boleh. Binatang darat maksudnya, yang tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Demikian juga ketika kita berada di tanah haram, dalam kondisi ihram atau tidak, kalau berada di tanah haram, tidak boleh berburu. Baik, karena namanya juga tanah haram, haram untuk berburu di dalamnya. Kalau di luar tanah haram, hanya dalam kondisi kita berihram, tidak boleh kita berburu. Berburu binatang. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghaira muhillis shaydi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum apapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan tidaklah Allah menetapkan hukum kecuali itu menjadi kemaslahatan bagi umat. Tidaklah Allah perintah membolehkan sesuatu kecuali ada kebaikannya dan kemaslahatannya. Dan tidaklah Allah melarang dari sesuatu kecuali di sana ada mudaratnya, mafsadahnya, kejelekan dan keburukannya. Allahul musta'an. Aini barakallahu fikum ayat pertama dari surah Al-Maidah. Karena ini akan banyak kita membahas tentang masalah makanan, minuman, perkara yang dihalalkan, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.